le garçon suspect de Londres, Nicodème Zola. Hommage à Kisangani Esperana Chakara. Popoli Potoleka. Tala, natikali na mawa, na komi, lokola mwanetike. Oh, mama. In London, na konsemba e, na konsemba, na koka mwe, na koka mwe, mongongola nga mwana jenga na konsemba e. Dieu Mazatombo, Timonekele. Mongola kala nga mwana jenga na konsemba e. Mokonja Selemba Ujamari Malumba. Na konsemba e. Na konsemba, na koka mwa, mongongola ngaya mwana jinga na konsemba e. Didier Kunga mokonzi ya Suisse, eh? Lola kana ngaya mwana motu na kotuna e. Chipson wa benzamba maketa ya Germaine. Mokili ya kala, ezala kaya ba Kristo. Lela mokili, ekomi ya ba pagano. Oh, oh. Nakoka moye Papi Bibayoka Sansa Moi Mapata Samba Mabele Benamai Bino Bato Bozalaka Babanda Mokili Basali Wapie Bae babanda mokili bazali wapi Mamoko na mawana kole Je la di mala l'accompagnement Moto akole la e Bato bako seka Pisoli ya moto Bato bako chola Bougie kopela Mami swe kotanga Natika li loko la zobanga moko na mokili na kole Omar frappe Constatation Terrifica Passe à moto Ezali nostalgie Ezali lisi toi le koti kalaka Kasi l'avenir Yebana teo Breva tonti Liwa à moto Ezali surprise Se loko la lisano Bato babandi kole Chora Luboula Papa Confort Recite à mon tous à surprise C'est le col à l'issano Bato babandi coca moi oh mama Passi à mon qu'il est poni motote Passi à mon qu'il est zali à mon tonyonso Passi à mon qu'il est zali à mon tonyonso Ah ah mishka Salem service na Paris Tino Tabala ya Kevani Na konzemba, na konzemba, na konzemba Babanda mokili bazali wapi Na moko na mawa malole Uya mayola Na konstate lisusu boye Na monire lisusu boye Bato ya mokili Maloba sekoloba Ozanga mbongo Bato bako seka Ozana nanzimbu Bato bako kumisa Na komilo kola sobanga moko na mokili na kole Na komilo kola sobanga kokima mokili Sobo Fisto lusambu na London Na konstate lisusu boye Pondoki ya kinshasa etikala lisusu na famite Bafami babenda nzoto Pondoki ya kinshasa bafami babenda nzoto Babenda nzoto Etikala sena misapi ya batoba kolakisa Chwazi matata tokoma koloka na se na bato azela mama Osmane lufunga esprit supérieur ingi bazwa bakula la vie se poya baninga mitema mabe basusu basila poya bato ya kati selese lyokamba mingi basala baninga mabe po atikala la kompanie Osval de Paka et Mani Panzu Na constate lisusu boye Na monire lisusu boye Matange koma façon na façon la Kinshasa Différence kaboli bariche na ba pauvre Liwa ya pauvre batu ya kotanga Matanga ya pauvre ekombe la kamingite Vako banga kosala dépense le kandeloye Bae batikali si malobi bakoli ya nini Ah mama Mokili jeke Pelikan bombongo grand lion na kate lion Dieu dibenga 5 ans de silence na Lausanne Matanga ya riche royo somwe Voiture souka souka lokola defile Lopango etoli meke lokola zande Mabale koma kosale masela matanga Basusu baya kase kotala lopango e Lokumu pola fami Moto ambongo akufi Lokumu pola fami Moto ambongo akei Watiki ebele ambongo na fami na ye Eko pesa pasi la baye bazo akate Eko pesa susi la baye bazo akate Mokili pasi ngana leli Moto alangwe soki ale kia zela kotumola eteo Oebite soki asusi tope ya esengo Ako ya kokate lolinga la sena se akwitie Tikaye ale kambalembe Tikaye ale kambalembe Joelle Lwemba na Njazi Richard Lwemba na Brisela Josi Kindudi Jimmy Moutetela Cardinal Tony Moutetela Ben Ngombo Japon Kapesa yelanga bulangeti pona zipanzoto e Guilhem Maindu Clara de Brisele yelanga fungara pona zipanzoto e Mopepe alibanda ekobeta nga malili pasi ya kotelenga na elekinga yo Zulu November Mopepe alibanda ekobeta nga malili pasi ya kotelenga na elekinga yo Mokilie Brendi et Trésor Alves Jeko Na constate lisusu boye Songi songi kutu na robate Yango vrema ekoma la mode Bapesa yango kutu koma mota Major Remy Kanza Sango eko kende na mopepe Songi songi e Ebo mama bala Yango vrema e Epanza ba fami Songi songi e Ebo mama amitie Songi songi e koma loko la passeport Oya bato mosusu sikse Mokili pasi ngana leli Like makanaki na vienne Moto apusu soki akoleka kofinga yeteo Nenge akola na vomwana yeye biteo Mingi baswa ba diplome vanda na ndakwe Basala ba kela site bako maba eritie Bazwa maboma po ya bisimba simba eleki Po balonga mokili Mokili komplike zwa ide Mokili komplike kamwave Babana mokili bosa wapi Nome alure dolce rebelle Na moniri lisusu boye na moni eveli susuroye Bona nini basi ya mabala bakoma mobulu makasi koleka basi ya ndumba Parchimiste kabosé Bona nini baleki na biso ya basi ya mbula oya sika Bachanja ide Junior Mangi na Autriche Na tunigili susuroye Bona nini biso mbibali tolingise mwaso ya zana moto Avandala ye Jenidi na kwiza Bona nini biso mbibali tolingise ozala na basi ebele Eko mi kompani Bona nini biso mbibali tokima kabasi soki osi mosolo Bona nini mokili Na kanisa pasi ya banananga Na kozemba na kanisa pasi ya faminanga Na kozemba na kanisa pasi ya Bolonga ninanga kia zola Mokolo lako kufa Na koyeba teo Saki pe riche Saki pe pauvre Na siliko pesa moli mwepa ya nzambe Aye makule kasi mana kweva te mama Kama mvwama Bana nanga batika lina mawabako lela Papa Fami nanga etika lina sima bako lela Jengaka Molonga ninanga kia zola kolela Chéri adie Moninga nanga lupi amote makolela Jengaka alanga zembo Ba chéri amike maboko na moto bakolela Alanga zembo Banguna nanga amite mabako sepela Se bien ake Lombongo nanga motema kolela Jenga ke Gypsy nanga motema kolela Jenga kalanga zembo Mishka na vila bakolela Bakolela Ngolue nanga motema kolela Akolela Litaranga ya bembo akolela Jenga kalanga nzembo Mokili Mara Maradona Peropa Christian Pembele Zinoata Mosika na Ottawa Canada Vadis le grand Vadis Simon Gomes Bamba Ya Karine Nzuzi Mokonzina Geneva Adios Alemba Nkolo Histoire Bigantzumbu Paparabana Juliana Nzumba Janissi Tantzumba Putwe Bouya Mayola Papa Zwaka Zwaka Loboko Zwaka Zwaka Kaka Florence Saya Yakabosi Tenzu Mokonzi Ya Garage Rabi Na Opala Ziko Malonga Antoba Jacques Bienvenue Lulendo Aigle Royal Cherifika Sabu Lutumba Zora Bilel Ficho Bambou Meya Mvwama Kelly Patson Babem Masombo Rocco Masala Hervé Katende, Francis Ngambe Mbinga Kande, et Niki Mpoutou.